Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى الباب التاسع في الحجر باب yang ke-9 dari kitab Al-Mu'amalat terkait Al-Hajr. Al-Hajr من فتح حرف ح dan huruf jim disukun. Dan juga bisa hijr, mengkasrah huruf ha. Masalah yang pertama, al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wa anwa'uhu. Masalah yang pertama terkait makna hajr dan dalilnya serta macam-macamnya. Al-awwal, yang pertama kita akan masuk pada definisinya terlebih dahulu. Qala ta'riful hajr. Al-hajru lughatan al-man'u. Definisinya adalah secara bahasa al-hajr itu adalah al-man'u. Pencegahan atau penahanan. Larangan. Al-man'u. Pencekalan. Itulah makna al-hajr. Dan juga diantara maknanya adalah at-tadyiq. At-tadyiq, menyempitkan kondisinya. Oleh karena itu, al-aql, akal itu juga dinamakan dengan hajr atau hijr. Dikarenakan akal, dengan akal seseorang, dia bisa menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas untuk dia lakukan. Dan dengan akalnya pula, dia menahan dirinya dari sesuatu yang bisa memudaratkan. Allah berfirman, hal fi dhalika qasamul ladzi hijr. Bukankah dengan yang seperti itu, sumpah Allah merupakan hal yang bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki hijr, memiliki akal. Dan juga perkara yang haram, haram itu juga bisa disebut dengan kata hijr. Dikarenakan perkara yang haram itu ditahan dan dicegah. Tapi kesimpulan makna al-hajr atau al-hijr adalah al-mana. Wa fi syar'i, adapun definisi secara syariat, definisi hajr, man'u insanin min tasarrufihi fi malihi. Pencegahan terhadap seseorang untuk bertindak pada hartanya. Untuk bertindak pada hartanya. Ini definisi secara syariat. Mencegah seseorang untuk bertindak pada hartanya. Sehingga orang tersebut tertahan dari menggunakan hartanya. Itu terkait definisi al-hajr. Kita masuk pada poin yang berikutnya, adillatu masyru'iyatih, dalil tentang hajar dan syariatnya. Wal aslu fihi, asal permasalahan hajar dalam syariat dan dalilnya, firman Allah Azza wa Jal, wala tu'tus sufaha amwalakum, dan janganlah kalian, yani para wali, dan janganlah kalian serahkan kepada as-sufaha, orang-orang yang tidak baik dalam mengatur, dalam bertindak pada hartanya. Jangan kalian menyerahkan kepada mereka amwalakum, harta-harta mereka yang ada pada kalian. Amwalakum, maksudnya di sini harta-harta kalian, maksudnya dijelaskan para mufassir, yakni harta-harta mereka yang ada di tangan kalian. Ai, maksudnya amwalahum lakin udhifa ilal awliya'i li'annahum qa'imuna 'alayha mudabbiruna laha. Maksudnya amwalakum, dan janganlah serahkan harta-harta kalian kepada mereka, maksudnya ai amwalahum, maksudnya harta-harta mereka. Janganlah serahkan harta-harta mereka. Lakin udhifa ilal awliya, tetapi diidhafahkan, disandarkan harta tersebut kepada wali. Harta kalian. Li'annahum qa'imuna 'alaiha, dikarenakan penyandaran ini dikarenakan para wali tersebut qa'imun, mereka lah orang yang mengurusi harta para sufaha. Wa mudabbiruna laha, dan yang mengaturnya, Maka makna dari ayat ini, Allah berfirman, dan janganlah kalian menyerahkan harta-harta mereka yang ada di tangan kalian kepada mereka. Dan jangan serahkan harta-harta mereka yang ada di tangan kalian kepada mereka. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah yang lain. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah orang-orang atau anak-anak yatim, hatta idza balagun nikah, sampai ketika mereka telah sampai pada, atau hingga ketika mereka telah sampai balagun nikah, yakni sudah masuk usia balig, hingga ketika mereka telah sampai usia balig. Fa in anastum minhum rusdan, jika anastum minhum rusdan, kalian telah nampak di hadapan kalian rusd, kepandaian mereka dalam mengatur keuangannya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah, baru boleh setelah itu kalian menyerahkan kepada mereka harta-harta mereka. Bisa Allah mengatakan, ujilah anak-anak yatim, mencakup anak-anak, baik anak yatim maupun anak yang tidak yatim. Karena dimaksud adalah yang belum balig, anak-anak yang masih belum balig. Lihatlah mereka, tunggulah, lihatlah, ujilah mereka, tahanlah, jangan berikan harta kepada mereka, hingga ketika mereka telah sampai pada usia balig. Kemudian jika telah tampak pada kalian kepandaian mereka, kerasidan mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Maka dalam ayat ini terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa harta-harta anak yang belum baligh, anak-anak kecil, itu tidak kita serahkan kepada mereka sampai terpenuhnya dua syarat, atau sampai terpenuhnya salah satu dari dua syarat. Yang pertama, jika mereka telah berusia baligh, maka kita serahkan harta mereka, atau yang kedua, ketika telah tampak kerasidan mereka, ketika telah tampak dan terlihat rasidnya mereka, maksudnya rasid yaitu orang yang bisa mengatur keuangannya. Walaupun anak itu jika belum balik tetapi dia sudah rasyid, maka boleh diserahkan harta kepada mereka. Tapi jika selama belum rasyid, maka itu disebut safih. Safih yaitu anak yang masih belum, atau orang yang masih belum bisa mengatur hartanya, itu disebut safih. Maka Allah mencegah harta itu diserahkan kepada orang-orang yang safih, mencakup anak kecil, orang yang tidak berakal, atau orang yang rusak akalnya, itu disebut safi. Maka jika terpenuhi syarat ini, baik jika anak itu sudah balik, maka baru boleh kita serahkan harta itu kepada mereka. namun dipersyaratkan juga harus rasyid, karena tidak semua orang yang baligh itu rasyid. Ada orang-orang yang sudah baligh tetapi mengalami kerusakan pada kejiwaannya, tidak normal, sehingga ini tergolong orang-orang yang safi, sehingga harus terpenuhi dua syarat ini, baligh dan rasyid. Maka Allah melarang untuk menyerahkan harta-harta mereka kepada mereka. Dikarenakan jika dilakukan hal tersebut, maka ini akan terjadi kemadharatan, terjadi mafsadah, yaitu hilangnya harta mereka dan rusaknya harta mereka. Sehingga walilah yang menjadi seorang wali, dialah yang mengatur, yang bertanggung jawab terhadap harta-harta mereka. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah yang lain, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil 'adl. Apabila pemilik hak, pemilik harta, pemilik hak itu adalah orang yang safih atau orang yang lemah atau orang yang tidak mampu untuk mendektekan, falyum lil waliyuhu bil adl, maka hendaknya walinya yang bertindak mendektekan terkait hartanya mereka dengan cara yang adil. Fastashhidu shahidaini mir rijalikum, dan persaksikanlah dengan dua saksi di antara kalian. Atau fastashhidu shahidaini. Qalu fadallat hadhihi al-ayati ala jawazi al-hajr, maka ayat-ayat ini menunjukkan bolehnya hajr, penahanan harta, ala safih, atas orang yang safih, wal yatim, atas anak yatim, wa man fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan keduanya, kal majnun, seperti orang gila, was saghir, dan anak kecil. Orang gila dan anak kecil yang belum paham dalam mengatur keuangannya tergolong orang yang safi. Wasagir fi amwalihim, pada harta mereka. Kenapa? Li'alla tata'arradu lidhaya'i wal fasad, agar harta itu tidak beresiko hilang dan rusak. Agar harta-harta mereka itu terjaga dan tidak beresiko untuk hilang atau rusak. Maka ini hikmah syariat mencegah harta itu diserahkan kepada pemiliknya, walaupun mereka pemiliknya, tapi dicegah pemberian kepada mereka, dikarenakan terdapat hikmah, yaitu supaya tidak terjadi mafsadah, yaitu kehilangan dan kerusakan pada hartanya dan merugikan dirinya sendiri. Wala tudfa' ilaihim, demikian pula tidak boleh menyerahkan harta itu kepada mereka, illa kecuali, idza tahaqqaqa rusduhum, kecuali apabila telah terbukti kerasidan mereka. Kecuali tidak diserahkan harta mereka kepada mereka, kecuali jika telah terbukti kemampuan mereka untuk mengurus hartanya. Itu disebut ar-rusd. Walil waliyyi ayyatasarrafa fi amwalihim, dan wali, orang yang safi, walinya orang yang safi itu harus, dan dia penanggung jawab, ya tasarraf, dia mengurus dan bertindak pada harta-harta mereka. Idza da'atil maslahatu lidzalik, jika terdapat kemaslahatan, maka dia yang bertindak, walinya yang bertindak, bukan orang yang safi ini, tetapi walinya yang bertindak. Dan tentunya wali dalam bertindak pada harta orang yang di bawahnya, dia harus bertindak dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling baik, bukan hanya sekedar cara yang baik, tapi yang paling baik. Jika ada dihadapkan padanya dua maslahat, yang satu baik dan yang satu lebih baik, maka seorang wali, walaupun itu bukan harta dia, dia harus memilih yang lebih baik, karena status wali itu status pemilik. Dan tentunya pemilik, jika dia adalah orang yang berakal, orang yang normal, pasti dia memilih yang lebih baik. Itu terkait dalil tentang hajar. Asalif, poin yang ketiga. Anwa'uhu, macam-macam hajar. Al-hajru ala naw'ain, hajar itu terbagi menjadi dua macam. An-naw'ul awal, yang pertama, al-hajru limaslahatil mahjuri alaih. Hajar, jadi hajar itu apa? Pencegahan atas seseorang terhadap hartanya, yakni dicegah untuk bertindak pada hartanya. Disilahkan hajar. Yang pertama adalah al-hajr limaslahatil mahjuri alaihi. Menghajar seseorang untuk kemaslahatan yang dihajar, untuk kemaslahatan dia sendiri, untuk kemaslahatan dirinya. Dalam rangka untuk menjaga hartanya. Jadi ditahan harta dia, dicegah, dicekal dia untuk bertindak pada hartanya. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan dirinya. Karena kalau tidak akan rusak hartanya, akan hilang hartanya dengan sia-sia. Jadi pencegahan ini untuk dirinya sendiri. Manfaatnya dan maslahatnya itu untuk kembali kepada dirinya. Jadi yang pertama adalah al-hajru limaslahah, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kal-hajri seperti menghajar ala sabi, menghajar anak kecil, wasafi, orang yang tidak baik dalam bertindak pada hartanya, wal majnun, dan orang gila. Ketiga orang yang disebut as-safi. Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kalian menyerahkan harta-harta mereka kepada orang-orang safi, kepada mereka sendiri. Itu yang pertama. Jadi hajar yang pertama adalah mencekal seseorang untuk bertindak pada hartanya untuk kemaslahatan dirinya. Untuk kemaslahatan dirinya. An-naw'u tsani, adabun yang kedua, hajar yang kedua adalah al-hajru 'alal insani limaslahati ghairihi. Menghajar seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Limaslahati ghairihi, untuk kemaslahatan orang lain. Jadi bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi untuk kemaslahatan orang lain. Seperti kalhajri alal muflis, seperti menghajar orang yang muflis. Menghajar orang yang muflis. Siapa itu al muflis? Al muflis adalah orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Al-muflis huwa ayyakuna dainuhu akthar min malihi, adalah orang yang hutangnya itu lebih banyak dari hartanya sendiri. Itu disebut muflis. Maka orang yang muflis itu dihajar, dicekal, ditahan untuk bertindak pada hartanya. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan orang lain, untuk kemaslahatan pemilik hak, orang-orang yang memiliki hutang yang ada pada dia. Jadi ditahan untuk kemaslahatan orang lain. Fayumna'u minat tasarrufi. Maka orang yang merugi ini, orang yang muflis, dia ditahan, baik dia sudah baligh atau belum baligh, tidak dipersyaratkan usianya, tidak. Walaupun dia sudah baligh, tetap dicegah, dikarenakan itu terkait dengan hak orang lain. Fayumna'u minat tasarruf, maka dia dicegah dari bertindak, fi malihi, pada hartanya, li'alla yadurra bi ashabid duyun, supaya tidak merugikan pemilik hutang. Supaya tidak merugikan pemilik hutang. Maka di sini Syekh atau para penulis para muallif hafizahumullah, mereka menyinggung terkait al-muflis, orang yang hutangnya itu lebih banyak dari hartanya. Sehingga dari sini kondisi orang yang berhutang itu ada beberapa keadaan. Dalam rangka faedah bahwa orang yang berhutang itu ada beberapa keadaan, kondisinya itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah yang disebut dengan al-mu'sir, yang disebut dengan al-mu'sir. Siapa itu al-mu'sir? Al-mu'sir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan dia terlilit hutang. Itu disebut mu'sir. Tidak punya harta dan dia terlilit hutang sehingga otomatis tidak mampu dia untuk membayar hutangnya. Tidak mampu dia untuk membayar hutangnya. Bukan orang yang menipu, bukan orang yang menunda-nunda untuk membayar hutang, tidak. Asli dia kondisinya tidak punya harta sama sekali. Makanya disebut mu'sir. Ini disebut mu'sir. Apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib untuk ditangguhkan. Orang yang punya hak atas orang ini tidak boleh bagi dia untuk memintanya. Tidak boleh bagi dia untuk memaksanya untuk membayar hutangnya. Dan wajib bagi pemilik hak untuk menangguhkan dan menunda sampai ke lapangan dia. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah." Apabila dzu usrah, orang yang berhutang itu adalah orang yang usrah, mu'sir, tidak punya harta sama sekali, fa nadhiratun, maka wajib bagi dia untuk menunda sampai waktu yang lapang, yani sampai kondisi dia lapang. Dan tidak boleh, dan tidak boleh haram bagi pemilik hak untuk selalu menagih hutangnya. Terus setiap bertemu ditagih, ditekan terus. Padahal dia tahu kondisi orang ini betul-betul orang yang tidak punya harta, yang tidak punya harta. Dan juga tidak boleh diangkat urusannya ke majelis hukum. Nah, seperti ini tidak boleh diangkat urusannya ke majelis hukum. Tidak boleh dia diadili dan dituntut. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa in kana dzu usrah fa nadhiratun ila maisarah." Allah mewajibkan bahwa bagi pemilik hak, jika kondisi status orang yang berhutang itu adalah orang yang mu'sir, tidak punya harta sama sekali, maka wajib bagi dia untuk menunda dan menangguhkan sampai kelapangan orang tersebut. Dan atas dasar apa orang itu dituntut? Atas dasar apa dia dipenjarakan? Atas dasar apa dia disiksa? Sedangkan dia tidak punya apa-apa. Sedangkan dia tidak punya apa-apa. Maka ini juga diantara hikmah syariat, supaya seseorang itu terjauh dan terhindar dari riba, Allah wajibkan bagi pemilik hak tidak menindasnya dan memaksanya untuk membayar hutangnya. Karena kebiasaannya jika kondisi yang seperti ini digandakan, ditambah hutangnya, dikali lipatkan, dikarenakan dia tidak bisa membayar hutangnya, maka ini haram, ini merupakan ar-riba. Dan juga Allah berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Allah mengatakan, hendaknya orang yang lapang itu menunaikan nafkah, kewajiban yang harus dia berikan sesuai kelapangannya. Orang yang mampu, dia tunaikan kewajiban sesuai kemampuannya. Tetapi Allah mengatakan, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu." Tetapi barang siapa yang Allah batasi rizkinya, sedikit rizkinya, Allah beri rizki hanya sekian, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka hendaknya dia menunaikan kewajiban sebatas apa yang Allah berikan kepada dia. Maka membayar hutang itu adalah penunaian kewajiban. Kewajiban dia segitu, segitu. Tidak bisa dituntut untuk lebih, karena dia orang yang Allah batasi rizkinya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seorang jiwa, setiap jiwa kecuali apa yang Allah berikan untuknya. Dan tentunya di sisi lain pula, pemilik hak jika kondisi orang yang berhutang padanya seperti ini, maka di sana terdapat keutamaan bagi pemilik hak itu untuk menunda dan menunggu sampai dia mampu untuk membayar hutangnya. Allah dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyunjiyahullahu min karbi yaumil qiyamah falyanzur mu'siran aw yadha' anhu." Barang siapa yang ingin untuk diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kesusahan di hari kiamat, maka hendaknya dia untuk menangguhkan hutang orang yang mu'sir. Hutang orang yang mu'sir. Aw yadha' anhu, atau dia memaafkannya. Dan juga dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, fil mustadrak dari hadis Buraidah ibn Husayd, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man anzara mu'siran qabla ayyatiyal ajal falahu an kulli yawmin mithlahu sadaqah. Wa ma ba'da hululil ajal falahu an kulli yawmin mithlaihi sadaqah." Barang siapa yang menangguhkan pelunasan hutang orang yang mu'sir, maka dia mendapat, dan sebelum datang waktu pelunasannya, jadi orang ini memberikan pinjaman kepada orang yang tidak mampu. Dia tahu orang ini tidak punya harta, tapi pinjam ke dia. Dia memberi pinjaman kepada orang tersebut. Maka misalnya setahun kemudian baru pelunasannya. Maka kata Rasul dalam hadis ini, dia memberikan orang itu setiap harinya sebelum datang waktu pelunasan hutang, qabla ayyati al-ajal falahu an kulli yawmin mithlahu sadaqah. Maka dia di setiap hari terhitung mendapat pahala sadaqah sejumlah harta yang dia pinjamkan kepada orang mu'sir tersebut sebelum datangnya waktu pelunasan hutang. Orang mu'sir, dia tahu kondisinya tidak mampu, dia kasih pinjaman. Janjinya pelunasannya di tahun depan. Selama setahun setiap hari dia seakan-akan dia sedekah setiap harinya senilai apa yang dia berikan pinjaman itu kepada orang yang mu'sir tadi. Wa ma ba'da hululil ajal falahu an kulli yawmin mithlahu sadaqah. Mithlaihi sadaqah. Wa ma ba'da hululil ajal falahu an kulli yawmin mithlaihi sadaqah. Dan jika telah jatuh tempo pelunasan hutang tetapi dia masih belum mampu melunasinya, maka pemilik hak menangguhkannya lagi ditangguhkan, maka balasannya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, di setiap harinya dia mendapat dua kali lipat mithlaihi sadaqah, dua kali lipat pahala sedekah sejumlah sebesar harta yang dia pinjamkan tersebut. Maka ini terdapat keutamaan bagi orang yang menolong dan membantu saudaranya dalam meminjamkan hartanya. Tentunya jika dia mengikhlaskan dan memaafkan dan melunasinya, menganggapnya lunas, maka ini tentu lebih besar pahalanya. Tentu lebih besar pahalanya. Tadi Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Di akhir ayat Allah menutup, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang pertama. Jadi kondisi orang yang berhutang itu ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah al-mu'sir. Maka ini hukumnya wajib untuk ditangguhkan dan tidak boleh dituntut dan diangkat urusannya kepada hakim. Karena itulah kewajiban yang dia mampu, maka atas dasar apa orang ini dituntut? Atas dasar apa dia harus dikurung, dia harus disiksa, dan seterusnya. Yang kedua adalah orang yang ayyakuna maluhu akthar min dainih. Orang yang hartanya itu lebih banyak dari hutangnya. Kondisi orang yang berhutang yang kedua adalah orang yang hartanya lebih banyak dari hutangnya. Misalnya dia punya harta 100, hutangnya 50. Hutangnya lebih sedikit dari hartanya. Maka di sini hukumnya wajib bagi dia untuk melunasi hutang jika telah tiba masa pelunasan hutang. Jika telah tiba masa pelunasan hutang, maka wajib baginya untuk melunasi hutang dan berhak bagi pemilik hak untuk menagih hutang atas orang yang mampu ini, yang hartanya banyak melebihi hutangnya. Nabi SAW bersabda, matlul ghaniyyi dhulmun. Matlul ghaniyyi dhulmun. Penundaan hutang orang yang mampu itu perbuatan zalim. Penundaan hutang jika dilakukan oleh orang yang ghani, yang mampu, maka itulah perbuatan zalim. Kapan termasuk perbuatan zalim? Jika sudah jatuh tempo. Sudah jatuh tempo, dia mampu melunasi hutang, tidak dia lunasi. Ini perbuatan zulm. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini merupakan perbuatan fisq. Perbuatan kefasikan. Adapun jika sebelum jatuh waktu tempo pelunasan hutang, maka tidak disebut kezaliman. Karena belum datang waktu pelunasan hutangnya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, layyul wajidi zulmun yahillu irdahu wa uqubatah. Layyul wajid, penundaan orang yang ada, orang yang mampu, itu merupakan perbuatan zulm. Rasul melanjutkan, yahillu irdahu wa uqubatah. Halal kehormatannya untuk dijatuhkan, dan halal dia untuk dihukum. Halal untuk mendapat hukuman. Yahillu irdah, kehormatannya boleh dijatuhkan. Boleh orang yang punya hak itu dia menyebarkan bahwa fulan telah berbuat zalim, fulan adalah orang yang suka menunda hutang. Boleh, yahillu irdah, kehormatan dia boleh untuk dijatuhkan. Wa'ukubatah, dan dia pantas untuk mendapat hukuman. Dia pantas untuk mendapat hukuman. Seorang hakim pantas berhak untuk menghukumnya, dipenjarakan atau diasingkan atau dicambuk dan seterusnya, atau dirampas hartanya untuk melunasi hutangnya. Ini wewenang hakim. Itu yang kedua. Yang ketiga, sehingga di sini juga terdapat tanbih bahwa bagi orang yang punya harta, maka ingat, jika telah datang waktu tempo pelunasan hutang, maka tidak halal bagi dia untuk menunda pelunasan hutang, dan itu termasuk perbuatan zalim, perbuatan dosa, perbuatan dosa. Yang ketiga adalah orang yang hartanya sama seperti hutangnya. Hartanya sama seperti hutangnya. Maka di sini dia juga harus seperti yang sebelumnya, dia juga harus melunasi hutangnya dan berhak bagi pemilik hak untuk memintanya dan menuntutnya karena dia masih punya harta. Penunaian hutang itu perkara yang wajib. Dia ada harta, maka hutang itu yang wajib, dia harus tunaikan, terlebih itu kewajiban terkait hak orang lain. Yang keempat adalah orang yang hartanya lebih sedikit dari hutangnya, atau hutangnya lebih banyak dari hartanya. Hutangnya lebih banyak dari hartanya. Inilah yang disebut al-muflis dalam pembahasan kita kali ini. Siapa itu al-muflis? Yaitu orang yang hartanya lebih sedikit dari hutang yang ada pada dia. Dia punya hutang 100, hartanya cuma 50. Maka ini muflis, dicegah, dicekal, ditahan dia untuk bertindak pada hartanya. Karena bisa merugikan pihak lain. Itulah beberapa macam terkait orang-orang yang berhutang. Dan jika ada orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang yang mu'sir, jika ada orang yang mengaku bahwa dirinya mu'sir, tidak punya harta, apakah bisa dipegang ucapannya? Jawabannya iya, dengan sumpahnya. Jawabannya, dipegang ucapan dia dengan sumpahnya. Tetapi, jika ada bukti dan qara'in, qarinah, tanda-tanda bahwa ternyata dia punya harta, maka tidak dianggap ucapannya dan berhak dia untuk dituntut dan berhak dan wajib bagi dia untuk melunasi hutangnya. Maka beliau mengatakan di sini, fayumna'u minat tasarruf fi malih li'alla yadur bi ashabid duyun. Maka orang yang muflis itu dicegah dari bertindak pada hartanya supaya tidak memudaratkan pemilik hutang. Pemilik hutang. Namun juga mungkin sedikit nasihat atau teguran, ad-dain, perkara hutang ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat besar, bukan perkara yang remeh. Hendaknya seorang berhati-hati dalam hutang piutang. Karena di zaman sekarang ini, kebanyakan manusia kita lihat dalam hal yang sepele, yang murah, ada uang di kantongnya, hutang. Dia lakukan transaksi dengan cara hutang piutang. Jangan dianggap remeh. Walaupun itu kecil nilainya, jika itu adalah berupa hutang, itu perkara yang besar, perkara yang besar. Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau berdoa untuk berlindung, berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hutang. Wa'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepada Allah dari terlilitnya hutang. Dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ma'tham, dosa, dan al-maghram, ad-dain, dan dari hutang. Maka sesuatu yang mana Rasul berlindung padanya, itu menunjukkan besarnya perkara tersebut. Menunjukkan besarnya perkara tersebut. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain juga, yang menunjukkan tentang besarnya perkara hutang ini, inna rajulah idha gharim, idha haddatha kadab, wa idha wa'ada akhlaf. Seseorang, jika dia itu berhutang, maka kebiasaannya, kata Rasul, idza hadatsa kadzab, jika dia berbicara, dusta. Orang yang berhutang, kondisinya seperti ini. Idza hadatsa kadzab, jika dia berbicara, dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji, pasti dia menyelisihinya. Terlebih, jika dia orang yang gemar berhutang. Dan ini kita saksikan, orang yang berhutang di hari pertama, otomatis dia cari alasan, buat alasan dusta. Ada, tapi dia tidak mau melunasi, dusta. Buat janji, diingkari. Sifat orang munafik, sehingga hutang ini perkara yang sangat besar. Bahkan hutang ini adalah perkara yang membuat seseorang itu malu di siang hari. Kata para ulama, membuat seseorang itu malu di siang hari dan membuat seseorang berpikir dan pusing di malam hari. Malu dia di siang hari ketika berjumpa dengan orang yang dia pinjam hartanya, selalu menghindar, tidak mau berjumpa, takut ditagih, malu. Hina dia di hadapan manusia. Dan di malam hari tidak tenang hidupnya. Terus terpikir dengan hutang. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa Nabi SAW jika ada jenazah, maka selalu beliau bertanya, apakah masih menyisakan hutang? Jika tidak, maka beliau menyolatkannya dan juga para sahabat menyolatkannya. Jika masih menyisakan hutang, maka Rasul mengatakan, solatlah kalian kepada sahabat kalian ini. Kemudian Rasul berpaling. Tidak mau menyolatkannya. Suatu ketika dalam hadis Abi Qatadah, didatangkan jenazah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bertanya, hal alaihi dain, apakah dia masih punya sisa hutang? Iya ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya, masih punya 2 dinar. Masih punya hutang sebesar 2 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram emas. 4 gram 2,5. 4,25 gram. 2 dinar kurang lebih 8 gram. Maka ketika itu Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa orang ini masih menyisakan hutang, maka Rasul berpaling. Fansaraf. Rasulullah SAW berpaling. Maka Abu Qatadah berdiri dan mengatakan, ana laha ya Rasulullah. Biarkan aku yang menanggung hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasul pun berbalik. Baru mau menyolatkan jenazah tersebut. Karena sudah ada yang akan menanggung hutangnya. Tidak kemudian berhenti sampai di situ. Keesokan harinya Rasul mendatangi Abu Qatadah dan menanyakan, apakah sudah dilunasi hutangnya? Sudah. Abu Qatadah mengatakan, naam ya Rasulullah, aku sudah melunasi hutangnya. Baru Rasul mengatakan, al-ana barudat jildatuh. Baru sekarang ini, orang tersebut dingin kulitnya. Di kuburan baru sekarang dia berhenti dari disiksa. Baru sekarang dia baru datang alaihi jildatuh, kulitnya terasa dingin. Maksudnya apa? Sebelum dilunasi hutangnya, disiksa dia, diadab. Bahkan dalam hadis yang lain juga yang menunjukkan, yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang menunjukkan tentang besarnya perkara hutang ini, perkara jihad yang sangat agung itu tidak bisa menggugurkan hutang, tidak bisa menggugurkan dosa atau tanggungan hutang. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillah ayu kafir anni khotaya ya Rasulullah, jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah Allah akan ampunkan dosa-dosaku? Maka Rasul menjawab, na'am, in kutilta fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin, iya, kamu akan masuk atau kamu akan diampunkan dosa-dosamu jika kamu berjihad di jalan Allah, bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah, ikhlas dalam jihadmu, maju tanpa mundur. Kemudian orang itu berpaling dan pergi. Maka Rasul memanggilnya. Siapa? Siapa tadi yang bertanya? Maka orang itu kembali dan mengatakan, saya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ulangi pertanyaan. Maka orang itu bertanya, ya Rasulullah, apakah jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah Allah akan mengampunkan dosa-dosaku? Maka beliau mengatakan, iya. Iya illaddain. Iya kecuali hutang. Kecuali hutang. Karena Jibril baru saja datang mewahyukan kepadaku. Fa inna Jibril qala li anifan. Maka orang yang syahid itu tidak diampunkan dosanya dan tercegah dari pengampunan dosa sampai terlunasi hutangnya. Sampai terlunasi hutangnya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mu'min itu terikat, tertahan, mendapatkan nikmat dengan hutang dia. Dengan hutangnya, tertahan dia. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dari hadis Muhammad bin Jahsh, dia bercerita bahwa kami dahulu duduk bersama Rasul. Bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tiba-tiba Rasulullah SAW mengangkat kepalanya ke atas langit dan mengatakan, apa yang turun dari langit? Subhanallah, telah turun sesuatu yang besar. Maka beliau pun kembali ke rumahnya. Para sahabat diam dan kaget ketika melihat raut wajah beliau dan kagetnya beliau ketika melihat langit. Keesokan harinya, salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakan, ya Rasulullah, apa yang terjadi semalam? Maka beliau menjawab, walladhi nafsi biyadih, sungguh telah diwahyukan kepadaku, lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila ma dakhala al-jannata hatta yuqda 'ala dainih. Seandainya seorang, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, wallahi, kata Rasul, demi zat, bersumpah beliau, yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seseorang itu terbunuh di jalan Allah, di jihad fi sabilillah, mati syahid, kemudian Allah bangkitkan, Thumma kutil, kemudian mati syahid. Yang pertama Allah hidupkan lagi. Allah matikan lagi dia dengan cara mati syahid. Dibunuh lagi dia, mendapat dua kali kematian syahid. Thumma uhiya, kemudian Allah bangkitkan lagi. Thumma kutil, kemudian yang ketiga kalinya dia terbunuh dalam keadaan syahid. Ma dakhala al-jannah, orang itu belum bisa masuk jannah. Hatta yuqda ala daini, sampai terlunasi hutangnya. Sampai terlunasi hutangnya. Bayangkan, syahid, satu kali syahid saja itu pahalanya sangat besar. Banyak pahala mati syahid. Langsung sejak darahnya keluar, Allah hapuskan dosanya sejak mulai bercucurnya darahnya dia. Orang mati syahid di awal kematiannya, Allah tampakkan tempat duduknya di jannah. Allah tampak, Allah berikan orang yang mati syahid 72 bidadari yang menyambutnya. Dan banyak sekali keutangan-keutangan mati syahid. Itu semua belum bisa. Masih kalah dengan terhalang. Keutamaan-keutamaan itu terhalang dan tidak bisa dia dapat karena hutang yang masih merilitnya. Maka hutang yang perkara yang sangat besar. Kebanyakan manusia, hal yang remeh, hal yang kecil, hutang. Ini tidak pantas, tidak pantas. Harus dihindarkan. Terlebih seseorang yang berhutang dan dia memiliki niat untuk tidak mengembalikan hutangnya. Ini lebih-lebih parah lagi. Maka nasihat untuk kita semua bahwa seseorang hendaknya khawatir dia dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan masih menyisakan hutang-hutang yang ada pada hak orang lain, masih ada pada pundaknya. Dan juga terdapat, ini juga terdapat faedah bagi orang yang mampu, orang yang kaya, yang punya harta. Yang punya harta, jangan dia suka menabung tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Berapa banyak orang-orang yang mampu, orang kaya punya harta. Hartanya ada di bank, di mana-mana hartanya, tapi hutangnya juga banyak. Dia tidak memprioritaskan, tidak mau melihat hutang dia. Atau bahkan dia modelnya buka lubang, tutup lubang. Buka lubang dengan cara hutang, buka perusahaan pakai hutang, ditutup dengan cara hutang. Terus, sampai mati gak akan berhenti. Cara yang dia lakukan seperti ini, padahal mampu dia. Maka ini sangat besar tanggung jawabannya di sisi Allah Azza wa Jal. Dan hati-hati. Seseorang hendaknya dia, juga orang yang fakir, orang yang tidak mampu, hendaknya dia qanaah, memiliki sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak perlu dia muluk-muluk, tidak perlu ingin seperti orang yang Allah berikan kelapangan rezekinya. Biasanya orang yang banyak hutang itu enggak puas dengan apa yang Allah berikan rezeki, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak puas dengan kehidupan yang seperti ini, dia ingin hidup seperti saudara yang Allah bukakan pintu rezeki. Tidak cukup kalau rumahnya hanya seperti ini, ingin rumah yang lebih nikmat, lebih megah. Caranya hutang. Bukan pada perkara-perkara yang sangat mendesak. Perabotan rumah yang murah-murah bisa dia beli. Tidak mau. Maunya yang mewah, yang lex, yang harus istimewa. Caranya gimana? Padahal pemasukannya biasa-biasa saja, bukan orang yang mampu. Caranya hutang. Ini termasuk diantara sebab kenapa seorang sering terjatuh pada perkara hutang, yaitu dia tidak memiliki sifat qanaah. Dia kurang memiliki sifat kecukupan. Sehingga dia selalu ingin apa yang seperti dimiliki saudaranya. Tidak itu rizki Allah yang Allah berikan kepada dia, dia hidup sesuai kemampuannya. Maka jika kita hanya mampu seperti ini, sudah jalani hidup kita dan sifat qanaah itulah pemberian yang sangat besar. Allah Rasulullah SAW berfirman, bersabda, man ruziqa dalam sebuah hadis, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Qad aflaha man aslam, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Naam, orang yang masuk Islam telah beruntung. Waruziqa kafafan, dia diberi kafaf, bisa menahan diri perkara-perkara yang haram. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia Allah berikan kecukupan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah beri kecukupan. Maka hendaknya seorang yang ekonominya sederhana, orang yang miskin, orang yang fakir, hidup sesuai kondisinya. Tidak perlu dia membebankan dirinya terhadap apa yang di luar kemampuan dia. Inilah terkait ad-dain. Maka ad-dain perkara yang sangat berbahaya. Tidak sepantasnya seorang muslim bermudah-mudahan dengannya. Berapa banyak orang yang menganggap remeh perkara dain sehingga dia lupa. Lupa dia berapa hutang yang dia telah lakukan. Hutang ke fulan, saking seringnya hutang lupa. Dia tidak tahu bahwa itu menjadi penghalang dia untuk mendapat kenikmatan kubur. Atau bisa merupakan sebab azab kubur bagi dia. Na'udzubillah. Tapi itulah beberapa nasihat. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.